batas kota ini, ku menatap wajahmu. Perpisahan ini membuat duka di hati. Ingin ku berlari, namun tak kuasa diriku. Engkau menangis dalam pelukanku. Sendiri kau terpaku melepas kepergianku. Air matamu berlinang membasahi pipi. Seakan kau sesali perpisahan ini. Janganlah kau sesali, janganlah kau tangisi. Aku pergi untuk kembali lagi. Hapuslah air matamu, hapus luka hatimu. Nantikan aku di batas kota ini. Pelabuhan jadi saksi, dermaga tua menanti. Di saat engkau berjanji untuk kembali lagi. Di pelabuhan belalang ku lepas dirimu kasih. Ku harap engkau kembali untukku lagi. Sendiri kau terpaku melepas kepergianku. Air matamu berlinang membasahi pipi. Seakan kau sesali perpisahan ini. Janganlah kau sesali, janganlah kau tangisi. Aku pergi untuk kembali lagi. Hapuslah air matamu, hapus luka hatimu. Nantikan aku di batas kota ini. Pelabuhan jadi saksi, dermaga tua menanti. Di saat engkau berjanji untuk kembali lagi. Di pelabuhan melawan ku lepas dirimu kasih. Ku harap engkau kembali untukku lagi. Janganlah kau sesali, janganlah kau tangisi. Aku pergi untuk kembali lagi. Hapuslah air matamu, hapus luka hatimu. Nantikan aku di batas kota ini.